Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala an Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu, ada tiga golongan yang Allah tidak ajak bicara mereka, wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka, walahum adabun alim, dan bagi mereka mendapatkan adab yang pedih. Yang pertama adalah usaimitun zanin. Ya, ini yang pertama nih, usaimit zanin. Orang yang udah beruban, udah tua, aki-aki, tapi dia malah berzina. Ya. Wa'ailun mustakbirun. Orang miskin yang sombong. Warajulun ja'alallahu bida'atah. Kemudian, orang yang menjadikan Allah sebagai bida'atahu, sebagai barang dagangannya. La yastari illa biyaminih. Tidaklah dia membeli kecuali dengan bersumpah atas nama Allah. Wa la yabi'u illa biyaminih. Tidaklah dia menjual kecuali dengan dia juga bersumpah atas nama Allah. Ini orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan dia. Tabarakallahu fikum. Ini hadis yang membicarakan tentang golongan tiga kaum yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai la yukallimuhum yaumal qiyamah. Lah salah satu la yukallimuhum, tiga golongan yang Allah tidak ajak bicara mereka, yaitu yang Allah tidak ajak bicara mereka pada hari kiamat. Kenapa? Lirtika bihim al ma'asiyah. Karena mereka terjerumus ke dalam maksiat. Ya. Wala yuzakkihim. Allah tidak mensucikan mereka. Ai la yutahhiruhum, yaitu Allah tidak mensucikan mereka min danasid dzunubi, dari kotoran dosa. Allah tidak sucikan dosa mereka bil maghfirah, dengan ampunan. Ya, yang pertama siapa ini? Usaimitun zanin. Usaimit, orang tua yang berzina. Ini kan zina dosa besar. Namun perzinaan antara anak muda dengan orang tua tentu lebih besar di zina orang tua, karena faktor pendorong dia untuk berzina sebenarnya sudah melemah. Berzina dengan tetangga itu lebih besar daripada 10 kali lipat lebih besar daripada berzina dengan 10 wanita lain. Apalagi berzina dengan mahram sendiri, ya tentulah. Apalagi dengan ibu kandung sendiri, naudzubillah. Itu maka di zina itu enggak sama. Tabarakallahu fikum. Lihat di situ, ya, usaimit tasgiru asmata. Dia bentuk tasgir, bentuk yang dikecilkan dari asmata. Misalkan kitab, buku, kalau buku saku buku kecil, kutaib. Buku saku kutaib. Nah, asmat itu maksudnya adalah shape, orang yang sudah beruban. Nah, di tasgir usaimit, ini orang kecil yang sudah beruban. Maksudnya apa? Apakah usianya kecil, badannya kecil? Enggak. Ya. Waqad saghgharahu tahqiran lahu. Dia ditasgir, dikecilkan dalam rangka merendahkan dia. Gitu. Paham enggak sini? Ya, jadi pengucapan, ya, bentuk suatu bentuk kalimat yang dengan yang bentuk yang kecil itu beda. Utsman. Utsman kecil apa? Usaimin. Kitab kecil apa? Kutaib. Kolam kecil apa? Kulaim. Ya, begitu. Asmat, orang tua, kiaki. Nah, ini kecil nih orang, tapi kita kecilin bukan bentuknya, usianya atau badannya, tapi tahkiran lahu, dalam rangka memang menghinakan dia. Maka usaimit. Ya, usaimit. Li'annahu zana, karena dia berzina. Wada'i az-zina, dan da'i zina, faktor pendorong zina. Qad dawfa indahu, sudah lemah dari dia, ya enggak? Namanya udah aki-aki, nah, udah enggak kuat nanjak kalau kata orang. Ini masih juga berzina. Fadalla ala annal maksiyah taba'un lahu wajibillatun. Maka ini menunjukkan bahwasanya maksiat itu memang tabiat dia. Memang jibillah dia, memang bawaan dia begitu. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian wa'ilun mustakbirun, a'il. A'il itu apa? Ai faqirun dzu 'iyal. Orang fakir, fakir ini bukan miskin lagi, fakir. Kalau fakir di bawah miskin. Namun dia mustakbirun. Dia dzu 'iyal, padahal dia punya iyal, punya keluarga. Ya, harusnya dia penuhi kebutuhan dia, keluarga dia. Udah kepenuhan kebutuhan keluarganya enggak dipenuhi, malah dia sombong-sombong lagi. Ya. Ya, mutakab mustakbirun, ai mutakabbirun, dia angkuh dia. Alan nas di hadapan manusia, ma anna sababal kibri ghairu maujudin fi. Padahal sebab kesombongan ghairu maujud, itu udah enggak ada pada dia, ma fi. Ya, apa itu sebab kesombongan? Wahwal jahu, yaitu kedudukan, wal malu harta, kan enggak ada sama dia. Fadalla ala annal kibra taba'un lahu wajibillatun. Maka ini menunjukkan bahwasanya kesombongan itu memang tabiat dia, memang bawaan dia. Ya, orang kaya, orang memiliki kedudukan, walaupun dia memiliki harta dan kekayaan, dia sombong, itu bukan wajar, tetap tercela. Padahal dia memang memiliki kedudukan, memiliki harta, dia sombong, dikatakan wajar enggak? Enggak. Enggak wajar, dia tetap sombong, enggak boleh tercela. Ya, walaupun mungkin ya memang dia ada uang gitu. Karena faktor pendorong untuk dia sombong memang ada. Nah, ini beda tentunya dengan yang miskin, enggak wajar lagi ini. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Kemudian warajulun ja'alallahu bida'atah, dan seorang yang menjadikan Allah sebagai sumpah dia, barang dagangan dia. Dia membeli bersumpah biar dimurahin, dia menjual bersumpah biar dimahalin. Ya. Nah, yang ketiga ini yang menjadi pembahasan pada bab ini, yaitu mereka bermudah-mudah dalam bersumpah ketika melakukan transaksi. Nah, ini syahidnya di sini. Ai ja'ala al-yamina bida'atan lahu likasrati istimalihi laha. Yaitu dia menjadikan sumpah sebagai barang dagangan dia karena seringnya dia menggunakan sumpah tadi. Ya, dalam jual beli dia. Ini syahidnya di sini, gampang-gampang dalam bersumpah. Asyarhul ijmali yukhbiruna an-nabiyyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna salasata asnafin, bahwa tiga golongan minan nas dari manusia ini, ya, yaitu aki-aki yang berzina, orang miskin yang sombong, orang yang menjadikan Allah sebagai bahan dagangan dia, ya, tiga golongan ini la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mengajak mereka bicara pada hari kiamat, wala yutahhiruhum minad danasid dzunubi bil maghfirah. Allah juga tidak mensucikan mereka dari kotoran dosa. Allah tidak sucikan mereka dengan ampunan. Wa dzalika lirtikabihim al-ma'asiya ma'a adami dawa dafi'i ilaiha. Ya, dikarenakan mereka terjerumus ke dalam maksiat ma'a adami dafi', padahal tidak ada adafi', faktor pendorong mereka ilaiha untuk melakukan maksiat tadi. Mimma yadullu 'ala annal ma'siya khuluqun lahum. Hal ini menunjukkan bahwasanya maksiat itu memang perilaku mereka. Ya, memang karakter mereka. Wa taba'un, dan memang tabiat mereka, jubilu 'alaih, yang mereka ya dikarakterkan, disifati dengan demikian, yang memang bawaannya begitu. Wa awwalu ha'ula'i ats-tsalasati, yang pertama dari tiga golongan tadi, alladzi zana, yaitu yang berzina. Waqad taqaddamat sinnuhu, padahal umurnya sudah tua. Wada'ufat syahwatuhu, syahwatnya sudah lemah. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Wasanihim, ini tua-tua keladi katanya ya. Tua-tua makin jadi. Ini bahaya ini. Ya. Harusnya kalau udah tua kan udah umur 40, udah banyak merenung, udah banyak ibadah, udah banyak ya meminimalkan bergaul dengan manusia, banyak-banyak ya mendekatkan diri kepada Allah. Ini malah berzina. Iya dan billah. Ya. Wasanihim yang kedua dari golongan ini alladzi taqabbara 'alan nas wa qad fuqidat asbabul kibri minal mali wal jah. Yang ketiga yang takabur sombong di hadapan manusia padahal enggak ada itu sebab-sebab kibir, sebab-sebab sombong. Kenapa itu sebab-sebab sombong? Ya, harta dan jah kedudukan. Enggak ada. Tabarakallahu fikum. Ya. Kan ini yang menjadikan orang sombong, ya. Faktor eksternal, semisal dia memiliki jabatan, harta. Ya. Nah, yang ini nih faktor internal ini. Dia miskin tapi dia memang sombong, itu memang tabiatnya. Beda sama orang yang dulu ketika miskin tawadu. Ketika miskin dia mudah bergaul. Pas kaya sombong. Nah, ini orang sebenarnya sombong itu bukan tabiat dia. Tapi karena ada faktor eksternal, ketika dia punya kekayaan, ketika dia punya harta, sombong. Nah, ini miskin sombong, ini memang faktor internal. Maksudnya apa? Memang hawa nafsu dia, ya, memang kesombongan itu sudah jadi tabiat dia. Ya, iya dan billah. Ya. Kemudian wasalisuhum yang ketiga nih syahidnya alladzi istakhfafa Allah alladzi istakhfafa ya alladzi istakhfa billahi ya istakhaffa billah wa fa aktsara alhalifa bihi li ghairi sababin sahihin ya alladzi istakhaffa ya yang meremehkan Allah ya azza wajal fa aktsara alhalifa dia memperbanyak sumpah bihi dengan nama Allah li ghairi sababin sahihin tanpa sebab yang sahih tanpa sebab yang dibenarkan ya. Kapan sih kita bersumpah untuk mentakkid, menegaskan ucapan kita? Atau ketika ucapan kita diragukan atau tidak dipercayai padahal kita jujur, baru kita bersumpah. Atau untuk mengabarkan ini adalah perkara penting, kita bersumpah. Ya, nah ini untuk perkara dagangan. Apalagi dia banyak bohong di situ. Iya dan billah. Ya, al-fawaid, beberapa faedah dari hadis ini, isbatul kalami lillahi ala azza wajal ala wajhin yaliku bijalalih. Ditetapkannya sifat kalam, sifat bicara bagi Allah azza wajal. Ya. Dalam bentuk yang layak bagi Allah. Maka Allah punya sifat kalam. Ini berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang mereka mengatakan Allah tidak punya sifat kalam. Kalau Allah punya sifat kalam, Allah berarti seperti makhluk. Karena makhluk punya sifat kalam. Ya. Taibarakallahu fiik. Kalamnya apa? Kalamnya bisautin wa harfin dengan huruf dan suara. Bukan seperti penafsiran orang-orang Asy'ariyah, kalamullah itu ya, kalam nafsi. Tanpa huruf, tanpa suara. Jadi Allah berfirman langsung terbetik di kalbu si hamba yang diajak bicara oleh Allah, apakah Jibril, apakah Adam atau iblis, ya, dan yang lainnya. Ya. As-sani isbatu anna Allah yukallimu ahla ta'ati. Nah, yang kedua ditetapkannya di sini bahwa Allah berbicara kepada orang yang taat dan Allah enggak mau bicara kepada orang-orang seperti ini. Ya. As-salis tahrimu zina wal kibr wal iksari minal yamin. Diharamkannya berzina, sombong dan memperbanyak sumpah. Ya. Taib. Munasabatul hadis dil bab. Korelasi hadis ini dengan bab ini apa? Haitsu dalla al hadisu ala tahrimil iksar minal halif li ghairillah. Ini li ghairi sabab. Ini poinnya di sini. Di mana hadis ini menunjukkan akan diharamkannya memperbanyak sumpah tanpa sebab. Ya. Memperbanyak sumpah tanpa sebab. Wa munasabatul al hadisi li tauhid. Korelasi hadis ini dengan tauhid. Haitsu harrama al-hadisu al-iksara minal halif. Di mana hadis ini ya, mengharamkan banyaknya bersumpah li'annahu istighfafun billah, karena ini berarti bentuk meremehkan Allah. Wa dzalika yunafi tauhida, yang demikian ini menafikan tauhid. Nah, baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Wa fi sahih, ya, di dalam as-sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Imran ibn Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah mereka yang qarni, generasiku yang hidup di masaku. Berarti siapa? Para sahabat. Ya, thumma alladina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, yaitu siapa? Yang hidup di masa sahabat tapi tidak berjumpa dengan Nabi, tabi'in. Thumma alladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, yaitu orang-orang yang hidup di masa tabi'in tapi tidak berjumpa dengan sahabat. Siapa? Tabi'ut tabi'in. Ya. Baik. Qala Imran, kata Imran bin Husain, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw salasan. Kemudian Imran mengatakan, aku tidak ingat, aku tidak tahu. Aku tidak ingat di sini secara pasti maksudnya, apakah beliau Rasulullah SAW menyebutkan dua atau tiga generasi setelah beliau. Kalau di hadis ini cuma dua ya. Ya, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Ya. Taim. Marratain aw salasan. Summa inna ba'dakum qauman. Nah, kemudian kata Nabi SAW, kemudian akan muncul setelah masa kalian, yaitu setelah para sahabat, suatu kaum, yashhadun, yang mereka memberikan kesaksian, wala yastashhidun, padahal mereka tidak diminta memberikan kesaksian. Mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi. Wa yakhununa wala yu'tamanun. Wa yakhunun, mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Wa yanzirun wala yufun, mereka bernazar tapi tidak memenuhi nazarnya. Wa yadhharu fihim as-simanu, dan nampak pada mereka as-siman, badannya gemuk-gemuk. Nah, kenapa? Karena kecondongan kepada dunia. Syarhul kalimat, lihat di situ. Al-qarni, khairun nas qarni. Qarni itu apa sih? Al-qarnu ahlu asrin, mutaqaribatun asnanuhum, ahlu asrin. Qarnu itu adalah suatu generasi, masa, adalah ahlu asrin, orang-orang yang berada di dalam suatu masa atau di suatu generasi. Ya, yang mutaqaribatun asnanuhum, yang asnanuhum, usia mereka itu berdekatan. Ini kayak antum itu semasa dengan saya. Ya, semasa dengan saya. Usianya kan berdekatan lah. Kalaupun beda ya mungkin beda 10 tahun, 20 tahun. Ya, berdekatan. Kita semasa. Wakila muddatuhu samanun. Ada yang mengatakan durasinya itu satu generasi, ya, adalah 80 tahun. Wakila situn, wakila miatun. Ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 100 tahun. Wakila ghairu dzalik. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Qala Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw salasan. Kata Imran, saya enggak tahu apakah beliau menyebutkan, saya enggak tahu secara pasti apakah beliau Nabi SAW menyebutkan setelah generasi setelah beliau dua atau tiga kali yang dikatakan sebaik-baik manusia. Ya, ma syakka fihi Imran tahqiquhu fi hadis. Nah, apa yang diragukan oleh Imran ini ternyata tahqiquhu, ternyata ya, kepastiannya itu dalam hadis Ibnu Mas'ud. Ya, dalam hadis Ibnu Mas'ud ya disebutkan anna ba'da qarnihi salasan. Bahwa ya setelah generasi Nabi itu disebutkan tiga. Ya, hadis Ibnu Mas'ud. Khairun nas qarni, summa alladina yalunahum, summa alladina yalunahum, summa yaji'u qaumun tasbiqu syahada ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Nah, itu. Kemudian mana lagi tadi? Yashhadun wala yustashhadun. Mereka bersaksi, ya. Kemudian datang nanti kan orang-orang ini setelahnya, mereka bersaksi, memberikan kesaksian sebelum diminta bersaksi. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Mereka bersaksi sebelum minta bersaksi. Berarti ini mudahnya mereka memberikan kesaksian dan bersumpah. Ya, artinya mereka biasa begitu. Berarti bersumpah atas nama Allah suatu hal yang dianggap ringan oleh mereka. Ya. Ayyu adduna syahadah. Mereka memberikan keterangan persaksian qabla an tutlaba minhum, sebelum kesaksian itu diminta dari mereka. Kenapa begini berarti? Listighfafihim. Karena peremehan mereka bi amri syahadati, akan perkara persaksian. Kan kalau yang namanya bersaksi bersumpah, ya enggak? Ini kan babnya cuma babnya larangan apa? Bab meja'a fil kasratil halif. Larangan banyak bersumpah. Nah, karena meremehkan Allah. Wa adami taharrihim as-sidqah. Dan tidak adanya kehati-hatian mereka untuk mau bersikap jujur. Wala yufun. Ya. Dan mereka ketika bernazar, mereka tidak menunaikan nazarnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini bernazar. Kelompok ketiga ini masuk pada pembahasan karena nazar termasuk sumpah. Karena nazar termasuk sumpah. Ya. Aila yu'aduna ma wajaba 'alaihim fi nazar, yaitu mereka tidak menunaikan apa yang wajib bagi mereka dalam bernazar. Ya. Nah, wa yadhharu fihim as-simanu, dan nampak pada mereka gemuk. Ya, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah gemuk yang menunjukkan lalainya seorang dari akhirat terlena pada dunia. Ya. Barakallahu fikum. Ay yuhibbuna at-tawassu'a fil ma'akil. Ya, mereka mencintai untuk berluas-luas, untuk gemar makan wal masyarib, pada minuman. Wa asbabus siman, yang itu merupakan sebab-sebab kegemukan. Wa dzalika li raghbatihim fid dunya. Karena itu memang mereka antusias mereka itu kepada dunia. Ya, kepada dunia. Wa ghaflatihim anil akhirah, dan mereka lalai dari akhirat. Jadi kalau ngelihat orang gemuk jangan langsung ingat hadis ini ya. Enggak. Ya, Nabi SAW sendiri pun pernah mengalami masa kegemukan. Tapi gemuknya Nabi tidak tercela, tapi karena memang faktor usia. Ya, dalam riwayat Ibnu Majah Nabi SAW menyatakan inna qad ya, inni qad badantu fa idza raqa'tu farqa'u wa idza raqa' fa idza raqa'tu farqa'u wa idza sajadtu fasjudu wala ulfiyanna rajulan yasbikuni ila ruku wala ila sujud. Kata Nabi apa? Inni qad badantu. Aku mulai gemuk. Maka jika aku ruku-rukulah, aku mengangkat kepala, angkatlah kepala. Kalau aku sujud, sujudlah. Ya, aku tidak ingin ada orang yang ruku dan sujud mendahului aku. Nah, ini syahidnya ini. Inni qad badantu, dalam riwayat Ibnu Majah. Aku mulai gemuk. Ya, dalam riwayat Ummu Qais bintu Mihsan, ya, Ummu Qais bintu Mihsan mengatakan, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamala al-lahma wattakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaih. Ketika Rasulullah SAW usianya mulai lanjut, badannya mulai gemuk, beliau memasang tiang di tempat sholatnya untuk jadi senderan. Jadi gemuk yang tercela yang ada pada mereka, ya, lalai dari akhirat, sengaja untuk menggemukkan dirinya itu karena banyak makan, banyak minum, senang sama dunia. Lalai dari akhirat. Ya. Taib. Rasulullah SAW gemuknya bukan karena itu semua, tapi karena usia aja. Ya. Barakallahu fiik. Ya, juga ada ucapan Imam Syafi'i ya. Ma ra'aitu saminan aqilan illa Muhammad ibn al-Hasan. Saya enggak pernah melihat orang yang gemuk, yang cerdas, pintar selain Muhammad bin Hasan. Berarti gimana? Kebanyakan orang yang gemuk yang dijumpai oleh Imam Syafi'i pada zaman beliau adalah juhala. Adalah orang-orang bodoh. Ya. Nah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah guru Imam Syafi'i. Dia gemuk, tapi kata Imam Syafi'i, ini orang yang gemuk, yang pintar dia doang nih. Yang lain berarti apa? Bodoh semua. Ya. Ya, ada lagi, semisal apa? Imam Waqi' bin Jarrah. Ya, ahlul hadis, guru juga dari Imam Sufyan ats-Tsauri. Ya. Dia gemuk. Ya. Tapi gemuknya bukan karena itu, memang apa faktor gen. Padahal ya, Waqi' bin Jarrah orang yang puasa terus. Dia orang yang puasa terus. Ya. Tapi barakallahu fikum. Bahkan dia puasanya ad-dahr disebutkan. Dia hanya enggak puasa di 5 hari yang diharamkan puasa. 2 Id, 3 hari tasyrik. Selain itu tiap hari dia puasa. Ya, tiap hari dia puasa. Tapi gemuk-gemuk juga. Berarti gemuknya itu kenapa? Memang keturunan. Nah, lain. Kalau kita kan gemuknya memang mager dan banyak makan. Ya. Taibarakallahu fik. Mana lagi tadi? Al-fawaid tafsilul qurun al-arba'ah. Ya. Perincian ya, generasi al-arba'ah al-ula, 4 generasi yang utama. Ya. As-sani tahrimul khianah, haramnya khianat. Ini alamat munafik. Wujubul wafa'i bin nadhr, wajibnya menunaikan nazar. Ya. Ar-rabi tahrimul istighal bidunya wa maladzatiha anil akhirah. Haramnya menyibukkan diri dengan dunia dan kelezatannya dari melalai, serta lalai dari akhirat. Wa munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab, haitsudalla al hadisu ala tahrimi adamil wafa'i bin nadhr. Hadis ini menunjukkan akan keharaman menunaikan ya, akan keharaman tidak menunaikan nazar. Allah puji orang-orang yang menunaikan nazar, yufuna bin nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar. Nah, orang yang tidak menunaikan nazar dicela. Ya. Wa munasabatul hadis li tauhid. Korelasi hadis ini dengan tauhid. Haitsu dalla al hadisu ala tahrimi adamil wafa'i bin nazar. Hadis ini menunjukkan akan diharamkannya tidak menunaikan nazar. Li anna dzalika istighfafun. Kan kalau nazar sumpah, ya. Makanya orang yang tidak menunaikan nazar itu dia wajib bayar kafarat, kafaratul yamin. Kafaratnya kafarat membayar sumpah. Kafarat membayar kafarat sumpah. Ya. Puasa 3 hari, memberi makan 10 orang miskin atau beri pakaian pada 10 orang miskin, puasa 3 hari atau membebaskan budak, ya. Taib. Li'anna dzalika istighfafun billah. Karena kalau dia tidak menunaikan nazar, ini berarti meremehkan Allah. Wa tanaqqusun li'azamatihi. Nah, ini berarti sikap tanaqqus, ya, sikap merendahkan keagungannya, wa dzalika munafin li tauhid. Yang demikian ini menafikan tauhid. Mulahadhatun, di sini ada mulahadhah, ada catatan. Al-jam'u baina qawli la yashhadun wa la yustashhadun. Mengkompromikan ya, sabda Nabi yashhadun, mereka memberikan kesaksian, wa la yustashhadun, padahal mereka tidak diminta untuk bersaksi, ya, ini kan tercela. Ini gampang-gampang bersumpah. Dan ada hadis Nabi, khairu syuhada illadina khairu syuhada alladhi ya'ti bisyahadati qabla ayus alaha. Sebaik-baik para saksi ialah yang dia datang dengan persaksiannya sebelum dia diminta untuk bersaksi. Loh, gimana nih? Katanya tercela. Nah, gimana dengan hadis ini? Hadis ini sahih riwayat Muslim. Wahwa annakula, maka kita katakan, kata Syekh Al-Qurawi, ya juzu li syahidi, boleh bagi si saksi ya, an yudliya bisyahadatihi. Dia boleh menyuarakan persaksiannya, dia boleh memberikan persaksian. Qobla talabiha, sebelum diminta persaksi, idha jahilaha sahibul haq. Apabila sang pemilik kebenaran atau orang yang berada di pihak kebenaran itu enggak tahu, maka dia kasihan. Ya udah, nih, saya bersaksi. Padahal dia enggak minta bersaksi. Nah, dia untuk menolong orang yang berada di pihak kebenaran. Wa yahrumu 'ala syahid li al idlalu bi syahadatihi. Dan haram bagi si saksi untuk mengidlal, ya, menyeruakan persaksian bi syahadati qabla talabiha, sebelum diminta, Ida alimaha sahibul haq. Kalau sang pemilik kebenaran atau orang yang berada di pihak kebenaran itu sudah tahu. Ya udah, dia enggak perlu ikut-ikutan. Karena kalau bersaksi ini bersumpah atas nama Allah. Taib. Nah, kemudian wa fihi dalam hadis ini juga an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, ini hadisnya mirip sama yang tadi. Ya, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, tsumma ladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka tabi'in, tsumma ladina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka tabi'in, tsumma yaji'u qaumun, kemudian datang kepada suatu kaum, ya, tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu bi syahadatah. Ya, kemudian datang suatu kaum yang apa namanya, yang kesaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ya. Kata Syekh Al-Qarawi, ini tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah, persaksiannya mendahului sumpahnya, sumpahnya mendahului persaksiannya, isyaratun, ini adalah isyarat ila sur'ati fi syahadati wal yamin, akan cepatnya mereka dalam bersaksi dan bersumpah. Ya, kan orang kalau bersaksi dan bersumpah itu berat tuh taruhannya. Dia sampai bersumpah atas nama Allah. Ya, kalau dia bohong dosa, karena dialah nanti yang akan menjadi faktor pemberat. Ya, si fulan benar atau salah. Ya. Wa dzalika istighfafun minhu billah. Yang demikian ini berarti bentuk peremehan terhadap Allah Azza wa Jalla. Wastihtarun bimakanati syahadah, dan berarti dia sembrono, ya, dalam pembahasan persaksian dan yamin dan sumpah. Asyarul ijmali, ya, penjelasan hadis ini secara global, yukhbirunan nabi, Nabi SAW mengabarkan pada kita fi hadal hadisi, dalam hadis ini, anna khaira hadihil ummah wa afdalaha, bahwa sebaik-baik dan paling afdal umat ini hum haulai al-qurun al-arba'ah al-ula, mereka lah empat generasi pertama. Wa anna baba syarri yanfatihu ba'dahum, bahwa pintu keburukan itu terbuka setelah mereka. Wa qad waqa'a katsirun mimma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, dan telah terjadi banyak kejadian dari apa yang dikabarkan oleh Nabi. Fa kasura al-ilhadu, maka banyaknya ilhad, ya, sikap penentangan terhadap Allah, ateisme, wa zandaqah, kezindikan, wa ghalaba amru dunia, dan dominannya perkara dunia, wa taba'an nasu hawahu, dan orang-orang mengikuti hawa nafsunya, wastakhaffafu bi amrillah, dan mereka meremehkan perkara Allah, fasahula alaihim amrul yamin wa syahadati, maka mudah bagi mereka, gampang bagi mereka bersumpah, bersaksi, fatasara'u ilaiha, mereka pun bersegera bersumpah, bersaksi, qabla ayutlaba minhum, sebelum diminta bersaksi. Al-fawaidu, ya, yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, bayanu tafdilil qurun as-salasati al-ula ala ghairiha. Ya, penjelasan, ya, bagaimana keutamaan tiga generasi yang pertama dibanding yang lain. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Fihi mu'jizatun linabi. Dalam hadis ini terdapat mukjizat bagi Nabi, haitsu waqa'a kama akhbar, ketika memang terjadi dari apa yang beliau kabarkan. Asalis tahrimu tasarru' fi syahadati qabla talabiha, haramnya bersegera bersaksi sebelum diminta. Ya, tapi tadi ada pengecualian. Kalau sang pemilik kebenaran enggak tahu, dia bersegera bersaksi boleh. Yang tadi Nabi sabdakan, khairu syuhada alladhi ya'ti bi syahadati qabla ayyus alaha. Sebaik-baik para saksi ialah yang dia memberikan kesaksian sebelum dia diminta, kalau si sang pemilik kebenaran enggak tahu. Ya. Arabi tahrimul halifi bidun istihlaf. Ya, haramnya bersumpah tanpa diminta bersumpah. Ya. Ini terkadang ada pengecualian juga, boleh kita bersumpah kalau memang dalam hal-hal yang memang di situ dibutuhkan kita untuk bersumpah. Ya, karena perkara ini besar, dikhawatirkan kalau kita tidak bersumpah, ya, orang-orang akan meragukan. Ya. Nabi sering bersumpah tanpa diminta bersumpah. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, padahal sahabat enggak minta sumpah. Baik. Munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab, haitsu dalla al-hadisu ala tahrimil musara'ati fil halif. Hadis ini menunjukkan akan diharamkannya bersegera dalam bersumpah. Wa munasabatul hadis li tauhid, korelasi hadis ini dengan tauhid, haitsu harrama al-hadisu al-musara'ata fil halif. Di mana hadis ini menunjukkan akan buruk-buruknya orang dalam bersumpah, li'anna dzalika istighfafun billah wa tanaqqusun li ta'zimihi. Karena yang demikian bentuk peremehan, perendahan terhadap Allah dan pengagungan terhadap Allah. Wa dzalika munafin li tauhid. Yang demikian itu adalah penafian hal-hal yang bisa menafikan tauhid, bisa menghilangkan atau mengurangi tauhid. Nah, yang terakhir, wa qala Ibrahim An-Nakhai. Ya. Ibrahim An-Nakhai berkata, ya, wa kanu yadribuna 'ala asy-syahadah. Ibrahim An-Nakhai ini adalah seorang tabi'in. Beliau berkata, mereka dahulu para tabi'in. Mereka orang tua para tabi'in dari salaf, ya, dari kalangan sahabat, yadribunana. Mereka memukul kami. 'Ala syahadati, atas persaksian. Wal ahdi, perjanjian. Wa nahnu sigharun, padahal kami waktu itu masih kecil. Artinya para salaf dahulu mengajarkan pada anak-anak mereka agar tidak sembarangan dalam bersumpah, bersaksi atau berjanji. Karena perjanjian, persaksian dan janji itu dibangun di atas pengagungan kepada Allah. Ya, ada enggak Reza di bawah? Ada. Nah, ya. Jadi ini syarat agar jangan bermudah-mudah dalam perjanjian, persaksian dan sumpah, ya, karena dibangun di atas pengagungan pada Allah. Nah, salaf sampai mengajarkan anak-anaknya mereka, jangan sampai bergampang-gampangan. Tabarakallahu fikum. Ya, wa munasabatul asari lil bab, korelasi asar Ibrahim Nakhai ini dengan bab ini apa? Haitsu dalla al asaru ala anna ba'da salaf, hadis asar riwayat ini menunjukkan bahwa sebagian salaf kanu yamnaun. Mereka melarang auladahum, anak-anak mereka, minaktia diltizamil ahdi, dari biasa membuat perjanjian. Ya, hatta la yata'arradu linaksihi, supaya mereka tidak terjatuh ke dalam pelanggaran perjanjian tadi. Faya'samu, nanti mereka akan berdosa bidalik karena hal tersebut. Baik, selesai. Nanti kita masuk ke bab berikutnya. Nah, pekan depan insya Allah balik lagi ke hari biasa, yaitu hari Senin. Hari Senin lagi malam Selasa, bab 62. Ini sudah semakin mendekati akhir, ya ikhwah. Nah, bab 62 selesai, masuk bab 63. Mudah-mudahan besok sekali duduk selesai bab 62. Ya. Dan bab 63 itu sedikit. Mudah-mudahan pekan depan bab 63, 64 langsung. Nah, dan 3 pekan lagi, ya, atau 4 pekan lagi kita khataman. Bulan depanlah kita khataman. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ila lanta astagfiruka wa atubu ilaika.